Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Kita melanjutkan bacaan kitab Tauhid dan kita masuk ke bab At-Tasammi Biqadil Qudati wa Nahwihi. Bab penjelasan tentang memberi nama dengan qadil qudat. Hakim dari seluruh hakim. Artinya hakim dari seluruh hakim. Wa nahwihi dan semisalnya. Makna at-tasammi di sini ada dua maksudnya. Yang pertama, memberi nama atau memberi gelar kepada dirinya Qadil Qudat. Memberi nama atau memberi gelar kepadanya Qadil Qudat. Atau semisalnya, Hakimul Hukam. Hakim bagi seluruh hakim. Qadil Qudat juga sama. Maknanya hakim dari seluruh hakim. Kemudian perkataan qadil qudat ini hanya sebagai contoh. Makanya beliau dalam judulnya wa nahwihi dan semisalnya. Dan semisalnya. Seperti hakimul hukam, artinya sama, hakim dari seluruh hakim. Atau malikul amlak, raja para raja, atau rajanya para raja. Atau sultanus salatin, penguasa dari para penguasa. Ini yang dimaksud dengan semisalnya. Makna qadil qudat atau hakimul hukam atau malikul amlak dan semisalnya, di situ ada makna pertama, dia yang memutuskan atau yang menetapkan syariat. Pertama, yang menetapkan syariat atau hukum. Makna yang kedua, Dia yang memutuskan hukum. Tadi yang menetapkan dan yang kedua memutuskan hukum. Kenapa kita sebutkan ada faedah atau ada makna di sini, di makna perkataan qadil qudhat atau hakimul hukam atau malikul amlak? Karena kalau kita lihat qadil qudhat, hakimul hukam, hakim dari seluruh hakim, qadi, qadi itu sama. Hakim kalau bahasa Indonesia sama. Malikul amlak, raja. Ini memiliki dua sifat. Yang pertama menetapkan hukum, menetapkan syariat. Kemudian yang kedua memutuskan. Karena ketika hakim memutuskan satu perkara, atau qadi ini memutuskan satu perkara, maka pertama, walaupun perkara itu terjadi khilaf, misalkan perkara fikhiyah, walaupun perkara ini terjadi khilaf di antara ulama, ketika yang menetapkan hakim, maka harus dilaksanakan. Maka harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak dilaksanakan, harus dilaksanakan. Berbeda dengan mufti. Apa mufti ini? Ahli fatwa. Ya, ulama yang berfatwa. Berbeda. Sehingga berbeda antara mufti dengan hakim. Kalau mufti ketika menetapkan satu hukum, ini tidak lazim. Tidak mesti dilaksanakan. Tidak mesti dilaksanakan. Karena kedudukannya sebagai mufti saja, sebagai ulama biasa. Tetapi ketika yang menetapkan adalah hakim, qadi, maka dia harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Seperti contoh, terjadi khilaf di antara ulama tentang nisab pencurian. Ya, tentang nisab pencurian. Ada yang mengatakan hanya sekedar mencuri telur, karena ada hadisnya warid. Ada yang mengatakan beberapa dirham atau beberapa dinar. Maka ketika qadhi ini berpendapat dari satu pendapat dari sekian pendapat ulama, misalkan seseorang mencuri seharga telur dan qadhi berpendapat seperti itu, maka wajib dilaksanakan potong tangan bagi orang itu. Orang itu ditangkap, kemudian terbukti mencuri dengan seharga telur, maka dipotong tangannya. Berbeda ketika dia datang ke mufti. Ya, tidak ada ini, tidak ada tekanan dan tidak ada tuntutan, tidak ada kelaziman dilaksanakan hukum. Tetapi ketika diputuskan oleh hakim, diputuskan oleh qadhi, maka harus dilaksanakan. Sehingga ada dua, menentukan hukum, juga melaksanakan hukum, memutuskan hukum. Artinya, nah, melaksanakan, dilaksanakan. Itu yang pertama. Jadi karena ada beda perbedaan, ya, disebutkan ada dua makna di kata qadil qudot atau semisalnya. Ada perbedaan dengan makna mufti tadi. Ya, makna mufti. Mufti hanya sekedar memberikan jawaban dari pertanyaan atau dari kasus. Nanti akan kita jelaskan, karena ini akan berhubungan dengan at-tauhid. Ya, karena ini akan berhubungan dengan at-tauhid. Kemudian seperti yang kita jelaskan tadi, ya, qadil qudhat, hakimul hukam, Malikul Amlak, ya, yang ini memiliki dua makna tadi, membuat syariat atau menetapkan syariat dan memutuskan. Maka di sini ada ilaqah, hubungan dengan at-tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyyah, yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin, hakimul hukam, bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya hakimul hukam, hakim dari seluruh hakim, raja dari seluruh raja. Maka dari sini penamaan dengan hakimul hukam, qadil qudat dan semisalnya, ini merupakan bentuk tasyrik, bentuk kesyirikan yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini munasabahnya, hubungannya dari penamaan qadil qudat dan semisalnya dengan pembahasan tauhid. Makna yang tadi dua ini perlu dipahami karena akan terus nyambung dengan beberapa permasalahan dari bab ini. Karena hanya milik Allah semata membuat syariat, menetapkan syariat dan memutuskan syariat. Maka ketika dikatakan qadil qudat, ini merupakan bentuk tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memberi nama atau memberi gelar kepada dirinya atau rela orang lain memberi gelar kepadanya dengan qadil qudat dan semisalnya, maka dia sudah memposisikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dengan memiliki sifat yang hanya dimiliki Allah semata. Sebagaimana pada pelajaran yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya qadha Allah atau keputusan Allah ini terbagi dua. Ada qadha qauni, ada qadha syar'i. Adapun qadha qauni ini pasti terjadi. Pasti terjadinya. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak melazimkan Allah mencintai atau menyukainya. Tidak melazimkan. Tidak mesti Allah mencintai qadha tersebut. Terkadang qadha itu dicintai, terkadang tidak. Ini adalah qadha kauni, keputusan yang berbentuk kaun. Kalau dengan kata lain dengan takdir, ya, dengan kata lain takdir. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan Abu Bakar, Umar, Abu Jahal, Fir'aun. Ini qada kauni. Ya. Qada kauni. Allah sudah menetapkan hal ini. Dan pasti terjadi dan sudah terjadi. Itu yang disebut dengan takdir. Allah mentakdirkan diciptakannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Lahab, ada Fir'aun. Dari sini kita melihat apa yang ditetapkan oleh Allah berupa qada kauni ini atau berupa takdir ini tidak melazimkan Allah mencintainya. Ya, tidak melazimkan Allah mencintainya. Walaupun ada di antara qada kauni ini, takdir ini yang Allah cintai. Seperti Allah menciptakan Abu Bakar. Ini Allah cintai. Tetapi Allah menciptakan Iblis, Fir'aun. Allah tidak menyukai. Tetapi Allah ciptakan. Kenapa? Sebagai apa? Ada hikmah di balik itu. Di antaranya adalah apa? Ujian bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan setelah mereka mengatakan aku beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Diuji benar enggak keimanannya? Masuk sekolah aja diuji. Benar enggak sekolahnya? Diuji selama beberapa bulan ada tes. Diuji. Sehingga dia benar-benar diketahui bahwasanya dia adalah orang-orang yang beriman. Wa ila Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Sudah tahu. Tetapi sebagai hujjah bagi mereka nanti di akhirat, sebagai hujjah bagi mereka. Mereka tidak berhujjah dengan takdir. Tetapi mereka sudah disampaikan kepada mereka oleh para rasul. Karena rasul ini sebagai hujjah bagi mereka, menyampaikan risalah. Itu adalah qada kauni. Yang kedua qada syar'i. Ya, qada syar'i. Yang ini pertama tidak mesti terjadi. Qada kauni qada syar'i ini tidak mesti terjadi. Yang kedua qada ini pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya disebutkan dalam ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini qada syar'i. Keputusan Allah bersifat syariat. Bersifat syariat. Allah mensyariatkan untuk beribadah kepadanya untuk seluruh umat manusia. Ini dicintai oleh Allah. Tetapi apakah hal ini terjadi kenyataan seluruh manusia beribadah kepada Allah? Jawabannya tidak. Sebagian beriman, beribadah kepada Allah, sebagian kufur. Tidak beribadah kepada Allah. Itu perbedaan antara qada kauni dan qada syar'i. Kedua-duanya, qada kauni dan qada syar'i, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan memutuskan. Karena ini merupakan hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Rabb seluruh alam. Rabb ini pengatur. Mengatur seluruh alam dengan aturannya, ketentuannya, termasuk menentukan, memutuskan. Maka sifat ini tidak boleh disanding oleh manusia, walaupun hanya sekedar nama. Qadil Qudat, Hakimul Ahkam atau Hukam, dan semisalnya. Qala rahimallahu ta'ala fi sahih, disebutkan di dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhna'a ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah adalah seseorang yang memiliki nama Malikul Amlak, raja di raja, raja segala raja. La malika illallah wa la malika illallah, dan tidak ada raja kecuali Allah. Hal ini semakna yang seperti yang tadi dikatakan. Karena raja bisa menentukan sebuah hukum dan memutuskan. Seperti keadaan hakim atau qadhi. Nah, ketika seorang memberi nama atau memberi julukan Malikul Amlak, maka dia sudah melakukan tasyrik, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penamaan tersebut. Di dalam riwayat lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu qawluhu. Adam. Aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Dalam riwayat lain, orang yang paling Allah murkai pada hari kiamat dan orang yang paling busuk, buruk nanti di hari kiamat, yaitu orang yang memberi nama dengan Malikul Amlak. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan binaqili qasdihi, sebalik dari maksudnya. Ketika manusia ini memberi gelar pada dirinya atau rela mendapat gelar dari orang lain dengan gelar yang tinggi, yaitu Malikul Amlak, raja para raja, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan azab sebaliknya dari dia yang inginkan. Maka disebutkan dalam hadis, akhna'ul ism, nama yang paling rendah. Di riwayat lain, orang yang paling Allah murkai dan orang yang paling buruk nanti di yaumil qiyamah. Maka ketika seorang di dunia menginginkan keagungan selain yang diberikan atau mengharapkan kemuliaan tanpa Islam, tanpa syariat Islam, maka dia akan mendapatkan sebaliknya. Mendapatkan sebaliknya. Seperti dalam hadis ini, orang yang bangga dengan gelaran Malikul Amlak dan semisalnya Hakimul Hukam, kemudian dia juga rela orang lain memberi gelar. Dia tidak memberi gelar dirinya, tetapi orang lain memberi gelar kepadanya. Dia rela, ridho. Maka dia akan mendapatkan balasan sebaliknya dari apa yang dia banggakan di dunia. Bangga dia ketika mendapatkan gelar tersebut. Karena orang akan mencintainya, orang akan menghargainya, orang akan meninggikannya. Maka Allah memberikan balasan sebaliknya. Allah merendahkan dia, Allah menjadikan paling buruk, dan Allah menjadikan dia orang yang Allah yang paling Allah murkai nanti di yaumil qiyamah. Wal'iyadu billah. Kemudian di sana ada gelar-gelar lain yang biasa disematkan kepada para ulama. Seperti contoh Syekhul Islam. Seperti contoh Syekhul Islam. Sering kita dengar para ulama memberikan apa mendapatkan gelar dari para ulama lain atau dari kaum muslimin Syekhul Islam. Apabila makna Syekhul Islam ini dimaksudkan Syekh secara mutlak, Syekh secara mutlak yang memiliki ilmu secara mutlak, yang seluruh perkara Islam kembali kepadanya, maka yang seperti ini tidak boleh. Maka seperti ini tidak boleh. Karena kalau boleh, Abu Bakar adalah orang yang paling berhak mendapatkan gelar ini, Syekhul Islam. Tetapi ketika maksud dari penamaan Syekhul Islam ini adalah seorang mujaddid, seorang pembaharu Islam, seorang yang memperjuangkan Islam, seorang yang mengangkat kembali sunnah-sunnah Nabi setelah dilupakan oleh kaum muslimin, seperti hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak hal-hal yang beliau ungkap, banyak sunnah-sunnah yang beliau hidupkan, yang pada zaman beliau para ulama ini lengah. Di antaranya seperti dalam permasalahan usul fiqh. Sebelum kehadiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu usul fiqh itu sudah tercampur dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Maka banyak sekali didapatkan di kitab-kitab usul fiqh itu kaidah-kaidah, ta'rif, definisi-definisi, yang definisi tersebut merupakan definisi orang-orang ahlul kalam, definisi orang-orang filsafat sampai sekarang. Tetapi ketika zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu beliau membongkar satu persatu beberapa ta'rif, definisi, kaidah-kaidah yang kaidah tersebut adalah muncul dari ahlul kalam, orang-orang filsafat, bukan dari ahlus sunnah. Dipisahkan oleh Syekhul Islam. Dijelaskan ini merupakan ta'rif orang-orang Mu'tazilah. Ini ta'rif orang-orang Asy'ariyah. Ini ta'rif orang-orang Maturidiyah dan seterusnya. Dijelaskan. Seperti ta'rif tajwid, ta'rif wajib. Dari kecil kita diajarkan bahwa yang wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib itu adalah yang diberi pahala orang yang melakukannya, yang diazab orang yang meninggalkannya. Kalau di MI, Madrasah Ibtidaiyah, sering itu disebutkan, itu wajib. Padahal ini merupakan ta'rif orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah memiliki satu akidah yang disebut dengan al-adl. Apa itu adl? Kata mereka, al-adl, akidah adl ini, mereka meyakini bahwasanya Allah ini, mereka melazimkan, mewajibkan kepada Allah, Allah berlaku adil. Sehingga orang yang beramal soleh itu wajib mendapatkan pahala. Dan orang yang melanggar kewajiban, wajib mendapat siksa. Ini akidah mereka. Padahal semua itu apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akidah mereka terhadap ashabul kabair, orang yang melakukan dosa besar, ya, orang yang melakukan dosa besar, itu kafir. Kafir. Dan wajib masuk neraka. Masuk neraka khalidina fiha, selama-lamanya di neraka. Karena mereka memiliki keyakinan itu. Tetapi akidah ahlu sunnah meyakini bahwasanya orang-orang ashabul kabair, kaum muslimin yang melakukan dosa besar, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah berkata, apabila insya'a ghafarallahu wa insya'a adzabah. Apabila Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Apabila Allah berkehendak, Allah akan mengadzabnya. Sebagaimana banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ashabul kabair. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ashabil kabair min ummati. Syafaatku terhadap umatku yang melakukan dosa besar. Walaupun tentunya ini tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kepada makna Syekhul Islam. Kalau maknanya Syekhul Islam ini adalah seperti tadi, bahwasanya orang ini merupakan seorang mujaddid, seorang yang memperbaharui Islam. Bukan memperbaharui di ini bermakna membuat satu syariat, bukan. Tetapi menghidupkan kembali syariat Islam, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dilupakan oleh kaum muslimin. Maka ia disebut mujaddid atau syekhul Islam. Maka bila maknanya seperti ini tidak mengapa. Seperti di antara mereka ketika zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan mereka melupakan tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Maka Syekhul Islam membuat kaidah-kaidah, kemudian mengumpulkan adillah, dalil-dalil tentang at-tauhid atau tentang tauhid al-uluhiyah. Di antaranya beliau membantah seorang ulama besar, ya, membantah seorang ulama besar yang membela praktek kesyirikan. Saat itu dilupakan. Maka ketika beliau membantah, ini satu perkara yang baru. Padahal ini sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujaddid, memperbaharui. Maka kembali lagi, apabila makna dari Syekhul Islam itu tadi, hal ini tidak mengapa. Kemudian berikutnya, memberi gelar seperti alimul ulama, di Makkah misalkan, alimul ulama di Baghdad, seorang alimnya para ulama, tapi apa, di Makkah atau di Baghdad, ya, atau di Madinah, apakah boleh pengucapan seperti ini? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ada takyid, ada apa? Ada karina, bahwasanya ilmunya ini tidak seluruhnya hanya di mana? Hanya di Mekah saja, atau hanya di Madinah saja, atau hanya di Baghdad saja. Alimul ulama fi Baghdad. Sehingga hal ini tidak masuk kepada apa? Bab tadi, qadil qudat atau hakimul ahkam. Kalau ini jelas, hakim dari seluruh hakim, raja dari seluruh raja. Atau alimul ulama fit tajwid misalkan, alimul ulama fin nahwi. Hal ini boleh, karena terbatas, ya, karena terbatas. Yang tidak boleh ini secara mutlak, ya, secara mutlak, karena tidak ada yang memiliki sifat yang mutlak dalam menetapkan dan memutuskan, hanya milik Allah semata. Kemudian yang berikutnya, gelar al-imam. Gelar al-imam seperti gelar Imam Ahmad, Imam Syafi'i, jawabannya hal ini jelas boleh. Karena ini tidak ada unsur seperti yang disebutkan tadi di awal, makna, dua makna yang ada pada nama Qadil Qudat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis menjelaskan seorang yang mengimami sholat disebut imam. Ya, disebut imam. Padahal makmumnya satu. Disebut imam. Nah, ini menunjukkan perkara ini tidak mengapa. Karena untuk sholat berjamaah cukup satu sudah disebut. Yang satu makmum, yang satu imam. Kemudian yang berikutnya adalah penamaan gelar dengan ayatullah atau hujjatullah, hujjatul Islam. Pertama, penamaan ayatullah Kalau menginginkan ayat secara umum, ayat ini tanda, ya, tanda. Maka tidak ada makna. Kalau yang dimaksud ayatullah di sini adalah ayat secara umum, maka tidak ada kelebihannya. Kenapa? Karena seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini itu semua tanda kekuasaan Allah. Ayatullah semuanya ayatullah. Akan tetapi sebagian ahlul bid'ah ini menjadikan gelar ayatullah ini untuk seseorang yang mana seseorang ini memiliki sesuatu yang melebihi yang lain. Melebihi yang lain, melebihi derajat manusia. Melebihi derajat manusia atau derajat makhluk. Seperti apa yang disematkan oleh orang-orang Rafidhah kepada apa? Kepada pemimpin mereka ayatullah. Ayatullah al-Khumaini. La'natullah alaih. Ya. Ayatullah al-Khumaini. Ini jelas merupakan perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang. Kalau dia meniatkan ayatullah ini adalah perkara secara umum, ya sudah berarti semua orang juga boleh. Ayatullah Saiful, ayatullah Ahmad, ayatullah Muhammad, semuanya ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Boleh kalau mau dimaknai secara umum. Nah, tetapi yang diinginkan oleh orang-orang ahlul bidah khususnya yang memberi gelar seperti ini biasanya orang-orang Syiah Rafidhah untuk menjadikan orang tersebut adalah orang yang maksum, memiliki derajat melebihi manusia, melebihi makhluk. Ini jelas merupakan perkara yang haram dan melampaui batas. Begitu juga perkataan hujjatullah atau hujjatul Islam. Maka perkataan hujjatullah, hujjatul Islam sebenarnya tidak bermanfaat kalau bukan tidak ada keinginan untuk mentakdis, mensucikan orang tersebut. Seperti hujjatullah, hujjahnya Allah. Allah tidak perlu hujjahnya dia. Tidak perlu dia sebagai hujjah, tidak. Karena hujjatullah itu hanya seorang rasul. Rasul yang menjadi hujjah bagi manusia. Begitu juga hujjatul Islam. Kemudian perkataan la maliku illallah, tidak la malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah. Ini maknanya jelas sekali. Yang dimaksud adalah al-malik al-haqiqi, ya, raja yang hakiki. Raja yang hakiki. Kalau raja yang bukan hakiki, dia hanya nisbi saja. Hanya nisbi saja. Berkuasa hanya nisbi saja. Hatta ketika dia berkuasa. Ketika dia berkuasa sebagai raja, apakah dia berkuasa memiliki harta rakyatnya? Berkuasa tidak? Tidak. Tidak berkuasa dia. Dan itu pun Kalaupun bisa, hanya sebagian orang. Tidak menyeluruh, kalaupun bisa. Hanya sebagian orang tidak bisa menyeluruh. Ini menunjukkan apa? Lemahnya raja yang nisbi ini. Bukan raja yang mutlak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki secara mutlak. Merajai secara mutlak, menguasai secara mutlak. Nah, itu yang dimaksud dengan malikul apa? Al-Malik al-Haqiqi, ya. Al-Malik al-Haqiqi atau al-Malikul Mutlaq. Raja yang hakiki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran menantang nanti di akhirat, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada saat ini, yaitu pada hari kiamat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, aynal jabbarun, aynal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang congkak, yang merasa di muka bumi memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan, dan seterusnya, yang padahal mereka ini hanya nisbi, hanya dikasih nama aja. Hanya diberi nama saja raja. Wailah, pada hakikatnya dia tidak menguasai. Pada hakikatnya dia tidak memiliki. Hanya sekedar sandang atau tempelan saja. Nah, itu yang dimaksud. La malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah, yaitu raja yang hakiki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diriwayatkan dua qiraah dari ayat Al-Quran, Maliki Yaumiddin, dalam riwayat lain Maliki Yaumiddin, dipendekkan. Kedua-duanya adalah makna yang apa? Makna yang diterima. Yang pertama adalah raja, yang pertama adalah pemilik, penguasa. Kemudian yang kedua adalah raja. Yang semuanya itu merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat lain sebut apa dibaca dengan dipendekkan. Sebagaimana di surah An-Nas. Ya. Malikin Nas. Ya. Malikin Nas. Maka dalam riwayat lain, qiraah lain, selain dibaca Maliki Yaumiddin, dalam qiraah lain dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua sifat tersebut. Merajai secara mutlak dan memiliki secara mutlak. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu tentang ihtiram bi asma'illahi, al-ihtiram bi asma'illah, menghormati nama-nama Allah dan merubah nama disebabkan menghormati nama Allah. Yaitu apabila ada nama tersebut yang merupakan kekhususan nama Allah, maka wajib dirubah. Tidak boleh dipakai sebagai penghormatan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun bukan hanya sekedar penghormatan. Hal ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.